Bungahna Yahya, pasal 2. Toku puanak, kukiran kamu te kukua nadanggi mi pugauk dosa. Apa ia keden di tom pugauk dosa? Den mo tom pangkadanang kiji olona puang Allah Ta'ala, ia mo puang Isa Almase to maruru. Ia mo karoba tom pasikalino ki puang Allah Ta'ala, ano ading dampangan ki to tomadosa. Na te edan na kita amanda, apa moi sinin na tolino. Ia kenturu ki parentana puang Allah Ta'ala, ia mo tandana kumua nisen miki puang Allah Ta'ala. To panguraga na to teda na ampui katonganan, to mangkada kumua nisen na puang Allah Ta'ala, apa teda na turu ito parentana. Apa ia to ton turu kadana puang Allah Ta'ala, ia mo mpakamo jatongan puang Allah Ta'ala. Ia mo tandana kumua mesa penawa miki sola puang Allah Ta'ala. Ia toto mangkada kumua mesa penawana sola puang Allah Ta'ala. La naturu to sipana almase. Eto malabiku to kupaka moja. Ia te kuuki tangiara parenta baru. Parenta masai mo te to mangka mo dipangpesenan lako kamu to mimane matappa lako puang Isa. Ia jo parenta ia mo to mangka mo misa ading kumua la sipaka moja ki. Apa moi na susi jo'o, wading to di kua parenta baru. Na saba almase mora tom pugok ki mi pugok todai. Susi mi jo'o, na saba teda mo min newa puang Allah Ta'ala na mang pamula mo kamu nturu pakkaloran na puang. Ia to mangkada kumua, nturu na pakkaloran na puang Allah Ta'ala. Apang kabaci una pa padan na to matappa, teda panaturu pakkaloran na puang Allah Ta'ala. Ia totom pakamoja padanna to matappa nturu mo pakkaloranna puang Allah Ta'ala na teda na pugokki to lampa mapadik penawanna puang Allah Ta'ala. Apa to madosa pa totom kabaci padanna to matappa teda panaturu pakkaloranna puang Allah Ta'ala na teda to na isenni umbonani lamang uju na saba na pabutai kuasa dosa to mata penawanna. Kamu to anak kukiran kamu te'e nasaba didampanga mo kamu sanga kamatean na puang Isa Almase. Kamu to ambe, kukiran kamu te'e, nasaba amisen mo to puang Isa Almase, to den mo mamula jo namai. Kamu to malolle, kukiran kamu te'e, nasaba amang kamu kamu ntaloi balisi. Kamu to anak, kukiran kamu te'e, nasaba amisen mo to ambe puang Allah Ta'ala. Kamu to ambe, kukiran kamu te'e, nasaba amisen mo to kada mang patuo to den mo mamula jo namai. Kamu to malolle, ukiran kamu te'e, na saba amatappa atongan mo kamu, mi parinawa ito kadanna puang Allah Ta'ala, ami taloi mi to balisi. Danggi mi pang buda-buda ito ewanan lalino. Danggi ito mi kaula-ula lako cara tuona to tolino to tang turu puang Allah Ta'ala, na saba ia kesusi jo, teda mamikulim pakamoja puang Allah Ta'ala. Sinin na jo susinna kamaduangan penawa, kamaduangan nampui sinin na to di kita, kamatampuan, teda na polejo may puang Allah Ta'ala, apa polejo ngasan may tolino, to tang turu puang Allah Ta'ala. Ia tolino solai sinna to takadongi lalanya ngasan, apa ia to tompogau pakeloran na puang Allah Ta'ala, la tuo melo teda cepana. Eto kupu anak, lakiama amilino, mangka mo kamu di pauan kumua, la ratu mi toton newa almase, na buda mo tom papajan kalena te eto'o. Ia matandana kumua, la kiama amilino. Ia toton newa almase, solata jolona, apastongan na tangia solata. Ia ke solata i, tantu torouna pi solangki. Apa, mesara ki jomai kita, anna manasa kumua, moi mesa jomai tu lakotau, tangia solata. Apa na paratuanmu kamu puang Isa toroh Allah Ta'ala. Ya mojomi pada nisen ni to pangajaran tongan. Jaji kukiran kamu te sura te edak kumua tangan nisen pi to pangajaran tongan. Apa si balikan nari misen to mo kumua te edak panguraga lanjo pangajaran tongan. Indara to panguraga ia to kumua tangia raja amang pasalama to puang Isa to nasua ambe puang Allah Ta'ala. Ia toto kumua susi jo'o, to newa i almase, nasabate dana tarime to ambek sola anak. Ia toto teda na tarime to anak batuananna, teda to na tarime to ambe. Ia ton tarime to anak batuananna na tarima toi to ambe. Ia mo joo, na ia to pengajaran tongan to mangkan mo misading, mamulami matappa, lamingaran melo lan penawanmi. Ia kemingaran meloi, ladatan kamu mesa penawa, sola anak na ambe. Sanga ia to nabasel masel aku kita, ia mo to katuan melo teda cepakna. Kukiran kamu te surat, nasabaden taum pengkulai-kulai lampalau salah kamu. Apa ia to kamu, na paratuanmu kamu almase, toroh ala ta'ala, totorolan penawammi. Teda mi parallu na ajahi to lain, nasabah ia bangunamu na jahi kamu, to sininna apa. Na tongan ngasan to na ajaran kamu, tangia panguraga. Ia mojo'o, ladatan kamu mesa penawa, sola almase, susi to na ajaran kamu roh ala ta'ala. Deto kupu anak, ladatan kamu mesa penawa sola almase, anna ia keratu polemi, barani ki sioloan, teda ta membuni sanga masiriki. Ni isen mokumua, ia to almase, turu pakkeloranna pung ala ta'ala. Ia mojo'o, laparallu to misen kumua, ia to tonturu pakkeloranna, na pu anak puang ala ta'ala.